Bismillahirrahmanirrahim. Bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Bab yang berikutnya adalah tafsir tauhid. Tafsir tentang tauhid, apa itu tauhid dan apa itu syahadat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah, bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Syarhun qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, hadza min 'athad dal 'ala al-madlul, ini menunjukkan 'ataf dalil ya terhadap yang sebelumnya. Fa in qil, kalau seandainya ada yang bertanya, qad taqaddama fi awal kitab min al-ayat ma yubayyin ma'na la ilaha illallah, sudah jelas dari ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dan kandungan tauhid seperti firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa sabaqahu wa la haqqahu. Kadzalika ma dzakara fil abwab ba'daha fa mafail hadhihi tarjamah, dan sudah didahulukan dari sebelumnya ya, sudah disebutkan dari bab-bab yang sebelumnya sudah ada penyebutan masalah tauhid, lalu apa manfaat penyebutan bab ini? Kira jawabannya, hadzal ayat al-madhkurat fi hadzal bab, maka ayat-ayat yang telah disebutkan dalam bab-bab terdahulu, fiha mazidu bayan, ada tambahan keterangan, bihususi hari makna kalimat ikhlas wa madalat alaiha, secara khusus ada tambahan dari makna kalimat ikhlas dan kandungannya, mentauhidil ibadah, dari tauhidil ibadah, sehingga di dalamnya al-hujjah ala man ta'alaq ala al-anbiya wa salihin yad'uhum wa yas'aluhum, bantahan terhadap orang yang meminta bergantung kepada para anbiya, orang yang saleh meminta berdoa kepada mereka. Lana dzalika huwa sabab nuzul ba'd hadzal ayat, karena peristiwa-peristiwa itu adalah merupakan sebab diturunkannya ayat ini, seperti kal ayatul ula qul innal ladzina za'amtum min dunihi ila akhir ayat, aksar mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budul masih wa ummah, ini dari kebanyakan mufassir mengatakan turun terhadap orang-orang yang menyembah kepada Isa al-Masih dan ibunya, dan menyembah kepada Uzair dan malaikat, menyembah kepada malaikat, wa qad nahallahu ta'ala an dzalik ashadun nahi, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang ya penyembahan kepada selain Allah dengan sekeras-kerasnya. Kama fi hadzal ayat min at-tahdid wal wa'id ala dzalik, sebagaimana dalam ayat ini ada ancaman, ancaman ya yang sangat keras terhadap penyembahan pada selain Allah. Wa hadza yadullu ala anna da'watahum min dunillahi syirkun billah, sehingga ini menunjukkan dakwah mereka pada selain Allah adalah syirik. Yunafi tauhid, menafikan tauhid, yunafi syahadat an la ilaha illallah, menafikan persaksian la ilaha illallah. Wa madmun hadhil kalimah, sehingga kandungan dari kalimat ini, nafi syirik min fil ibadah wal bara'ah min ibadah kulli ma abida min dunillah, sehingga kandungan dari kalimat ini adalah menafikan kesyirikan dalam ibadah dan berlepas diri dari sesembahan-sembahan kepada selain Allah. Karena tauhid Allah yudaa illallah wahdahu, karena yang namanya tauhid seorang tidak boleh berdoa kecuali hanya untuk Allah. Kalimatul ikhlas, sedangkan kalimatul ikhlas nafat hadza syirk, menafikan kesyirikan ini. Karena da'wa ghairallah ta'ala ta'alluhun wa ibadatun lah, karena yang namanya berdoa kepada selain Allah adalah sama saja dia menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, doa mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Dalam ayat ini yang di sembah yang diminta tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menyingkap mudarat, tidak bisa merubah dari tempat ke tempat yang lainnya, wala min sifat ila sifat, atau dari satu sifat kepada sifat yang lainnya, walaukan amadu nabiyan aw malakan, walaupun yang disembah yang diminta adalah seorang nabi atau malaikat. Wa yaqarrir butlan da'wati kulli mad'uwin min dunillah kaina man kana. Sehingga ini adalah bantahan dan batilnya penyembahan kepada selain Allah siapapun itu. Dan da'watu tahunu da'iyahu ahwaj ma kana ilaih. Karena permintaan pada selain Allah akan mengkhianati ya da'iyahu, orang yang memintanya. Padahal orang yang memintanya dan orang yang diminta, dan yang diminta itu lebih butuh. Karena asyrak ma'allah malayan fa'walayadzuruh, sehingga dia menyekutukan Allah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hadil ayah tukarriru tauhid, sehingga ayat ini menetapkan tauhid dan makna la ilaha illallah. Sehingga walaupun sudah disebutkan dari makna tauhid, tetapi ini mazidul bayan, ada tambahan tentang masalah apa tauhid secara khusus. Ya, sehingga disebutkan bab tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Artinya walaupun sudah disebutkan dari bab-bab sebelumnya masalah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tapi untuk bab ini khusus ada tambahan secara khusus untuk menerangkan masalah apa at-tauhid secara rinci. Wallahu a'lam.